Ya, silakan. Ya, wassalam. Ya. Ibu penggemar berarti. Sampai tuntas enggak nontonnya? Intinya gini. Film itu targetnya adalah investasi. Ini yang harus kita pahami. Kalau dilakonkan yang normal versi sejarah, pasti enggak laku. Makanya yang diangkat adalah mitos, kesaktian, hal-hal yang kaitannya dengan supranatural dan di luar khayal otak manusia. Dan itu semuanya 90% dongeng tidak benar. Contoh aja bagaimana tengkarnya Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo di bawah tanah. Mana ada makhluk tengkar di bawah tanah kalau enggak cuma dua, rayap sama orang-orang. Ya. Dan yang lebih hebat ya, katanya kesaktian Siti Jenar masuk ke dalam bumi, dikejar oleh Sunan Kalijogo. Bumi bawah tanah diciptakan seperti kota yang indah. Ya. Yang sangat gemerlap, mutiara belian, ya. Sehingga ketika itu Sunan Kalijogo terbelalak, tapi dia tidak kalah kesaktiannya. Langsung Sunan Kalijogo menciptakan alam yang penuh dengan kegelapan, ya, dibarengi dengan halilintar, petir-petir yang menyambar dan kampak-kampak yang sangat banyak sekali untuk menghancurkan kota yang diciptakan oleh Siti Jenar. Mana ada itu adu kesaktiannya Sunan Giri dengan Ki Begawan Minto Semeru, ya, yang semua ini memenuhi lakon, kan itu enak ditonton. Adu kesaktian pertama setelah tantangan dan kesepakatannya disepakati. Kalau Sunan Kalijogo kalah akan dibunuh. Kalau sekarang Begawan Minto Semeru kalah, nanti dia masuk Islam. Maka dengan cepat serta merta Begawan Minto Semeru terbang ke pucuk gunung Petukangan. Mana ada manusia terbang. Langsung dia menggali dengan sekejap mata dua ayam, dua angsa. Hidup-hidup dikubur, kemudian datang ke bawah lagi menanyakan kepada Sunan Gunung Jati ini, Sunan Giri. Wahai Sunan Giri, apa yang saya kubur di atas pucuk gunung Petukangan? Kata Sunan Giri dengan santai menjawab, yang kamu kubur adalah dua naga besar. Ular naga besar. Akhirnya dengan sekalian, Begawan Minto Semeru terkekeh-kekeh ketawa meremehkan Sunan Giri, ternyata ilmunya cetek. Yang saya kubur angsa ternyata apa? Ditebak ular naga. Maka berdua ini terbang mengalahkan pesawat ulang-alik. Set dalam hitungan detik sudah nyampe ke pucuk gunung. Loh, itu kan enak ditonton, Bu. Dibongkarlah ternyata kuburan itu ditemukan dua ular naga besar. Maka kalahlah Begawan Minto Semeru. Yang tadi sudah ketahuan sekarang nyengir. Dan dia dengan gondoknya mengeluarkan kesaktian berikutnya. Melimpar udeng ke atas langit. Yaitu apa? Bungkus kepalanya. Orang Hindu, Buddha kan pakai. Ya, sekarang sudah dipakai. Sekarang ini, Bu, muncul aliran baru untuk menghidupkan agama animisme. Kalau di Sunda namanya apa? Wiwitan. Kalau di Kalimantan namanya apa? Namanya apa Kalimantan? Agama Karakaharingan. Kalau di Jawa namanya Kapitayan. Ciri khasnya pakai udeng, ya kan? Ya. Mereka ini yang sekarang menjadi pembela getol utamanya adalah apa namanya gubernur siapa bupati ini Purwakarta ya, tapi ini jangan dimasukin rekaman ya, harus diedit ya nanti. Jadi dia bahkan dia mengklaim sudah menikah dengan Ratu Kidul, dan Ratu Kidul setiap tengah bulan 14 malam 15 datang. Makanya dia membuat acara untuk mematikan listrik setiap tanggal 14. Alasannya mau untuk ngirit apa energi kelistrikan. Tapi dia ada keyakinan. Dia meyakini Nyi Roro Kidul itu datang. Ini kalau di Sunda pakainya putih, kalau di Jawa itu hitam, kalau di Kalimantan badik-badik hitam. Makanya ibu kalau ketemu orang dimanapun pakai itu, oh ini berarti agamanya Kapitayan, kalau Sunda Wiwitan, kalau Kalimantan Kaharingan. Ini ya. Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Sunan Kalijogo, Sunan Giri tidak mau kalah, langsung melempar jubahnya, ternyata lebih cepat nyalip ke atas. Jatuhnya pun duluan. Hebat. Kalah lagi Begawan Minto Semeru, maka dia mengeluarkan kesaktian berikutnya, melempar tempayam, ada diisi air, tapi gak tumpah. Hebat kan? Kemudian tidak lama ditunjuk Sunan Giri, langsung tumpah. Airnya pun tumpah ke mukanya Begawan Minto Semeru. Terhinalah dia. Tidak selang lama dia melempar telur ribuan, tapi gak pecah. Malah menata bagus di luar angkasa. Ini semuanya hadirin sekalian hanya patut untuk ditulis di komik, ya, dan difilmkan film horor. Nah itu, yang gitu semuanya. Oleh karena itu, film Wali Songo itu 99% gak benar. Yang benar itu 1%, yaitu film. Itu aja yang benar, itu film. Nah itu, yang jadi Sunan Bonang siapa? Wakil gubernur sekarang, ya, Deddy Miswar kan? Itu yang jadi Sunan Kalijogo udah mati. Itu kan gitu. Siapa? Yang jadi Sunan Kalijogo siapa? Bu, penggemarnya. Loh, yang jadi Sunan Kalijogo siapa? El Manik, udah mati udah. Itu. Tahlilan itu memang dulu ya di, gini Bu, Wali Songo ini memang mengalami beberapa tahapan. Makanya Ibu nanti baca kitab ini ada periode-periode. Nah periode 1, 2, 3 ini mereka masih dikuasai wali-wali yang datang dari Arab, yang masih menyiarkan agama Islam murni. Nah 5, 6 inilah sudah mulai banyak wali-wali turunan bangsawan, sehingga kecampuran antara Islam dengan sinkritis, dan sudah mulai memadukan ajaran lokal dengan ajaran Arab. Bahkan di akhirnya nanti malah anti-Arab. Nah supaya di sini tetap diterima budaya lama, hari kalau ada kematian kan ada perayaan hari 1, 3, 7, 40, 100, bahkan nyewu kata orang Jawa, tetap diberlakukan cuma diisi muatan Islam. Tahlilan, baca dzikir. Ya. Kenapa? Di dalam agama asli itu dulu Bu, orang Jawa meyakini roh itu masih mundar-mandir dari mulai hari 1, 3, 7 sampai 40. Gitu. Bahkan kalau di beberapa daerah ketika hari ke-40 ini diadakan perayaan habis-habisan untuk merayakan bahwa ruh sang yang ini, ruh nenek moyangnya ini yang mati ini sudah nyampe nirwana. Cuman mereka berbeda-beda di dalam mengungkapkan perayaan. Kalau di daerah Irian Jaya, di agama mereka itu janda si itu yang mati itu diarak, ya. Kalau sekarang istrinya 6 ya 6, 7, 7, 10 ya 10, karena orang di sono kan istrinya sampai ada yang 100. Itu nanti yang paling tertua dikalungi batok kepala suaminya. Jadi 40 hari itu kuburan itu digali lagi, diambil kepalanya, dikalungkan ke istrinya sambil nangis-nangis, meratapi suami yang sudah meninggal dengan ditangisin seperti itu, semua menangisinya, dan dia merasa bahwa keluarga saya ini betul-betul menyesali kepergian saya, tidak merelakan, sehingga ini yang si mayit itu senang, puas, masuklah ke nirwana itu lega. Karena betul-betul keluarganya ini bukan malah nyukuri gitu loh, syukurin gitu kan gitu. Malah dia itu betul-betul nyeseli. Nah, tapi aneh di daerah Kalimantan enggak. Mengadakan perayaan seneng-senengan, nyembelih kebo sapi, karena si ini bapaknya atau ininya sudah di nirwana, tenang. Ya, sudah sukmanya itu merasa tenang, tidak akan ganggu lagi, sudah di nirwana, maka keluarganya patut telah mengadakan perayaan seneng-senengan sampai sapi dibelih, kebo dibelih, wedhus dibelih. Semua dihabisin. Pokoknya udahlah, ini kan semuanya tinggalannya mbah kita, tinggalannya dia. Kita habisin semua untuk nyenengin dia, enggak ada salahnya. Malah di Batak, di Kristen itu ngadop juga. Ternyata Kristen juga kena sinkritis, Bu. Ada bid'ahnya juga. Jadi mereka juga sama. Dia di sana itu kalau hari ke-40 mayit itu dinyanyi-nyanyikan. Itu saya pernah melihat sebentar gitu. Mereka menyambut seakan-akan roh nenek moyangnya datang, kemudian nanti dilepas masuk surga dengan nyanyi-nyanyi. Laki perempuan pakai pakaian hitam. Islam juga seperti itu, berarti disinilah rahasia kenapa Islam itu anti bid'ah. Karena mengadop, diadop. Kemudian ditahlili ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, gitu kan gitu. Wa ila hadratin Abdul Qadir Jailani wa ila awliya'i tis'ah wa ilal hadirin wa ilal arwah fulan-fulan al-Baqarah. Nah ini bubar. Kalau al-Baqarah pasti bubar. Karena enggak ada yang apa. Pak, kok al-Baqarah, Pak? Ya, iya, habis lo Al-Fatihah aja lo. Ambil meremah apa lo. Nah, sekali-kali biar makannya semangat al-Baqarah. Itu, ya. Jadi ini adalah sinkritis, perpaduan. Ya, kalau di dalam istilah mereka itu adanya asimilasi, kemudian pengadaptasian juga, kemudian asimilasi, terus akulturasi, sehingga muncul agama tersendiri. Islam yang dari Arab pun gak kenal, demi Allah, persis seperti dikatakan Maimun Ibnu Mahron, seandainya salah satu sahabat dibangkitkan Allah hidup kembali, disuruh ngecek keagamaan orang Islam di Indonesia ini, tidak dia kenali yang benar kecuali satu, sholat ngadep kiblat tok. Iya. Yang coba sekarang kalau seandainya Abu Bakar hidup kembali ke Indonesia, suruh ngecek tahlilan, bingung deh, apaan ini? Kok ada tahlilan? Apalagi maulid Nabi, Rasulullah di ulang tahun nih, aneh, Rasul ulang tahun. Seumur hidup saya bersama Rasulullah, Rasul gak pernah ulang tahun. Happy birthday to you, rawahu Muslim gitu, gak ada. Tapi aneh, Rasulullah di ulang tahun nih. Ini. Jadi seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya itu sering umpamakan Islam yang datang dari Arab ke Indonesia seperti mobil Jepang datang ke Indonesia karena sudah lamanya dimodif-modif sampai orang Jepang bingung itu mobilnya siapa. Itu enggak kenali. Coba bayangkan sekarang orang Jepang suruh nonton mobil yang dimodif tahun 74. Itu orang Jepang sudah bingung, ini mobil produksi mana? Itu sudah diganti semua spionnya, diganti Mercy, dashboardnya diganti ini, ya, modifikasi yang begitu dahsyat sampai hampir nyaris Islam itu tidak ada lagi. Sehingga mereka dengan bangga, ini Islam Jawa, kita bukan Arab, itu. Makanya sekarang digulirkan juga anti-Arab. Maksudnya anti-Islam. Yang mereka maksud anti-Arab adalah anti-Islam. Contoh aja, wah jilbab besar itu kan Arab. Siapa bilang? Wong sekarang buktinya orang Arab yang gak pakai jilbaban banyak gak? Lihat aja di Qatar, banyak orang Arab yang gak pakai jilbab. Lihat aja dengan Dubai, orang Arab Masya Allah telanjang, ya, banyak. Itu mana Arabnya kalau jilbab panjang itu Arab? Itu. Jadi gak benar, ini semuanya adalah pengacauan. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya. Yeah. Ya. Sebenarnya itu seperti apa? Karena dulu saya sempat anggini juga karena saya ini jadi terkagum-kagum, saya sempat share gitu, ditegur oleh suami, belum tahu belum jelas. Ya, memang. Jadi saya langsung hapus dari buat saya. Ya, cukup. Jadi memang kita itu kadang-kadang minim pengetahuan model share, akhirnya sero. Jadi pasti disero orang kan? Share itu orang. Nah, saya sempat tapi ngelihat videonya dari awal sampai akhir karena penasaran saya. Sampai saya setelin ke anak santri saya, tapi anak jelasin. Saya bedah syariah-syarat. Intinya dari sekalian, ini orang kepinteran. Memang dia itu dosen matematik, IAIN. Pinter, memang kalau urusan matematik, Masya Allah. Saking jago matematik sampai ke sejarah. Jadi sejarah itu dimatematikkan. Bagaimana dia mengolah stupa-stupa dan jumlahnya sebagai rumus-rumus matematik. Itu kita gak ingkari, canggih dia. Tapi mengkait-kaitkan Borobudur dengan Sulaiman, ini murni cok gali cok digali-gali cocok. Ya, godak gadik kok gaduk. Pertama, wono sobo dari kalimat sabak. Itu kan godak gadik gaduk. Sabak sobo. Ya, daerah Sabak itu tidak ada yang berbeda. Seluruh ahli sejarah Yaman. Bahkan ada surat apa? As-Sabak. Ya, kok wono sobo? Alasannya kenapa wono itu hutan, sobo itu disabak orang, didatangi orang, karena di sana ada tempat penyembahan ratu Boko. Boko itu siapa? Balkis katanya. Ini kan cok gali cok, digali-gali cocok, Boko Balkis. Ya memang di sana dulu ada namanya ratu Boko. Itu, tapi enggak benar, Boko ke Balkis itu enggak ada. Nah kemudian setelah itu stupa yang ada di Borobudur itu diambil Nabi Sulaiman dari Boko, Balkis, Wonosobo ke Jogja. Itu. Nah lahirnya Nabi Sulaiman di Sleman. Terus bapak Esopo ngapno. Itu kan aneh. Sulaiman itu kan bapaknya Nabi Dawud. Nabi Dawud lahirnya di mana? Perang sama Jalut Tolut di mana? Talut sama Jalut di dalam surat Al-Baqarah itu loh, Bu. Ibu jangan gak bisa sama sekali gini deh. Ah gak enak saya jadinya. Ya salah-salah dikit nirui gitu loh. Itu di daerah Palestina. Itu Jalut, Talut kan Ibu bisa baca tuh dalam surat Al-Baqarah. Perang Talut, Jalut kemudian dimenangkan oleh Nabi Daud. Dia punya keahlian lempar batu. Ngenai matanya pas, tek, mati itu. Ini Jalut. Makanya Masya Allah para ulama memberikan kesimpulan akhirnya dalam kondisi apapun kembali kepada Nabi, kembali kepada ulama, kembali ke agama. Akhirnya yang memenangkan area pertandingan manapun adalah ulama. Terus kemudian lahir di Sleman, jauh banget. Itu ya, ngapain Nabi Daud jauh-jauh ke Sleman dari Mono Balkis itu. Kemudian hadirin sekalian, di sana ada beberapa patung katanya bikinan Nabi Sulaiman. Padahal patungnya wanita-wanita telanjang. Ini enggak mungkin. Memang betul Nabi Sulaiman itu punya punya apa ya istilahnya anak buah bahwa bangsanya Nabi Sulaiman itu jin, ada manusia, jin itu ada yang jadi pasukan, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pemahat patung. Makanya dari di zaman Nabi Sulaiman patung itu tidak dilarang. Tapi tidak patung seperti itu, patung-patung telanjang. Dan itu semuanya adalah patung versi Hindu, ini Buddha. Karena Borobudur itu miliknya Buddha. Sementara Prambanan itu miliknya Hindu. Kenapa? Padahal yang bikin satu raja, siapa namanya? Wangsasailendra. Karena Wangsasailendra ini pernah masuk agama Buddha, kemudian murtad masuk Hindu. Itu ya. Itu nah, istilahnya murtad juga kan keluar. Nah, akhirnya pertentangan agama Hindu-Buddha dulu sempat dahsyat, Bu. Makanya disatukan oleh Airlangga. Makanya satu-satunya raja yang menyatukan agama Hindu-Buddha, di dunia nggak ada agama Hindu-Buddha, kecuali di Indonesia. Yang pertama kali menyatukan adalah Airlangga. Ya, Hindu-Buddha. Makanya sejak itulah Tuhannya sudah tidak Siwa lagi, Wisnu. Padahal selama ini Wisnu itu bukan dewa yang dinominasikan. Nah, disimbolkan dengan badan manusia tapi punya sayap. Airlangga itu turunan siapa? Yaitu Udayana, Raja Bali yang nikah dengan putri dari rakyat jelata dari Surabaya yang namanya Mahendradatta. Itu putri Mahendradatta ini nikah dengan Prabu Udayana, kemudian lahirlah Airlangga. Makanya Mahendradatta itu perempuan, bukan nama laki. Itu kalau sekarang dipakai nama laki ya keliru berarti. Ya, yang benar nama perempuan. Itu kisah tentang masalah kaitannya dengan usut mengusut sejarah. Ada lagi yang tanya? Silakan. Ya, silakan. Ya, iya, Bu. Pokoknya siapapun kelompoknya berusaha untuk mengkait-kaitkan wali ini kepada kelompok tersebut, ternyata rahasianya untuk menggenjot oplah ketenaran, untuk mendapatkan pengakuan. Bahkan contoh aja, orang Cina aja ngaku Wali Songo. Iya. Bahkan ada buku namanya Tuan Kurau, karangan Onggan Parlindungan, orang Batak Sumatera, itu mengklaim semua wali ini turunannya Cina. Oh, coba bayangkan. Kemudian buku ini dibantah oleh Hamka dengan judulnya Tuan Kurau Antara Fiksi dengan Fakta. 90% buku ini adalah dusta. Itu. Oleh karena itu, masing-masing mengklaim. Tetapi dalam penelitian saya yang kurang lebih 10 tahun, saya tidak menemukan bukti bahwa ada kaitannya dengan Syiah. Bahkan kalau kita baca bukunya Sunan Bonang yang ketemu di Leiden, Belanda, bertentangan dengan keyakinannya orang Syiah. Bahkan Sunan Bonang adalah ahli sunnah wal jamaah. Kan gitu. Nanti insya Allah di sini bisa dibaca ketika bab menjelaskan Sunan Bonang, ada ringkasan Hedbung van Bonang, bisa kita ketahui bagaimana akidah dia. Dan itu dijamin asli, otentik, insya Allah 99 kebenarannya bisa dijamin. Karena asli tulisan Sunan Bonang, buktinya di akhir tulisan itu tamat caritaning Pangeran Bonang. Berarti ini tamat selesai karya buah tulis pernah tulisan Sunan Bonang di akhir daripada buku tersebut. Ada lagi? Ya, silakan, Bu. Jadi para wali songo itu dulu ya. Ya, intinya terjadi distorsi. Kalau gini supaya kita lebih yakin, Ibu buka di halaman ini bab tentang masalah Sunan Bonang. Ini Sunan Bonang. Di buku Headbook van Bonang halaman 228. 228 atau sebentar. Atau di akhir. Ini. di halaman 233. Beliau mengatakan e mitroning sun, ini bahasa Kawi ya. Kalau orang Padang dengeri aja ya. Karena sira iki apa-apa si ana sami-sami nira Islam lan mitra nira kang asih ing sira lan anyega sira ing dolalah lan bid'ah. Artinya, wahai saudaraku, sekali selagi kalian masih hidup, hendaknya saling tolong-menolong sesama muslim dan hendaknya saling berkasih sayang sesama kalian serta hendaknya mencegah kesesatan dan kebid'ahan. Mana ada orang Syiah bicara bid'ah? Dari sini menunjukkan bahwa Sunan Kalijogo ini sangat teliti, sangat hati-hati, dan sangat tegas di dalam masalah kebid'ahan. Itu. Makan kita itu dipesan di akhirnya ini, e mitroning sun den saminiro angecapo becik-becik kalawan lampahiro dohir batin anuto ing saringat. Andika Rasulullah SAW asya pramuliho siro ing Rasulullah alaihissalam margoniro anampahi sing nugrohoning pangeran. Maksudnya dengan perimbauan ini Sunan Bonang mengajak dan memberikan peringatan manusia agar berlaku baik dan hendaknya melaksanakan segala perbuatan lahir maupun batin menurut aturan syariat Islam Rasulullah agar manusia mencintai dan mengambil teladan kepada Rasulullah sebagai bentuk berterima kasih atas anugerah dari Allah. Nah ini masya Allah ya. Bahkan mitroning sun ikuti tinggalaning sun ing sira kang awet. Kata beliau, dipesankan juga bahwa itulah peninggalan beliau yang untuk diamalkan bersama. Ndaklah dipesankan kepada anak cucu agar menuruti maksud nasihat. Dikhawatirkan bila salah jalan mereka menganut ajaran orang sesat. Dipesankan pula, hendaknya kita hanya takut kepada Allah. Jangan sampai kita salah jalan dan menyeleweng agar tujuan kita tercapai dan amal kita diterima oleh Allah. Masya Allah. Ini gak mungkin orang Syiah model begini, Bu. Ya? Dan ini gak diragukan, asli tulisan Sunan Bonang. Model-modelnya kayak begini tulisannya. Ya, ya model tulisannya, ya. Nah, oh, di depan ya. Jadi masih pakai bahasa Tamil. Ya, dulu itu bahasa kita memang dari bahasa Tamil, Bu. Ya. Tamil itu dari mana? India. Nah, ini seperti ini, ya. Ini bahasa Tamil. Ya, Tamil. Tapi ini sudah dilatinkan oleh Profesor Kuning, ini Saif. Ini dia membedah buku ini menjadi disertasi, akhirnya dia mendapatkan gelar doktor, yaitu Profesor Dr. Sreg, salah satu sarjana Belanda, ya, yang punya perhatian kepada sastra Jawa. Banyak sekali sarjana Belanda yang menekuni sastra Jawa seperti De Graaf, Besut, dan juga Kuning, Sreg, dan yang lainnya, bahkan yang menterjemahkan Krupak Ferrara yang ditemukan di Italia itu Profesor Dr. Drewes. Ini ahli bahasa Sanskerta. Ya. Sayangnya orang Jawa enggak ada yang bisa hari ini. Saya menterjemahkan ini juga susah. Saya lagi menerjemahkan yang ini, saya cari dalang-dalang seluruh Jawa enggak nemu. Ini katanya ada ikhwan yang mantan dalang, saya suruh terjemahin hampir setengah tahun baru dapat separuh. Separuhnya belum selesai. Ya. Tapi katanya ada di UI beberapa dosen UI yang pinter sastra Arab. Sastra Jawa. Kawi. Ada lagi yang tanya? Silakan, Bu. Ya. Pengaruhnya setelah Demak Bintoro jatuh, ya, karena Demak Bintoro itu raja-rajanya dulu mempertahankan Islam murni, kemudian berpindah kepada Pajang. Ketika itu raja pertamanya Joko Tingkir berhaluan manunggaling kawula Gusti Wahdatul Wujud, bahkan dia meresmikan agama negara yang diakui hanya manunggaling kawula Gusti. Dan ini sebagai balas dendam, karena bapaknya Joko Tingkir itu dulu dibunuh karena mengembangkan ajaran ini karena ikut Syekh Siti Jenar. Makanya setelah dia berkuasa, dia mengembangkan ajaran bapaknya. Ya, Kebu Kenongo sama Tingkir kan dibunuh. Kebu Kenongo ini adipati yang ada di Boyolali, dibunuh oleh Sunan Kudus karena mengembangkan ajaran sesatnya Siti Jenar. Dan juga Tingkir, bapaknya Joko Tingkir ini, juga mengembangkan ajaran itu, dibunuh bareng-bareng dua-duanya oleh Sunan Kudus karena dia dianggap mengembangkan aliran sesat. Nah itu, dan sejak itulah, dan yang dijadikan gurunya Pajang ketika itu Sunan Bonang. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo anaknya juga Sunan Hadi juga menyimpang juga. Apalagi anaknya yang pernikahan dari perempuan Cirebon itu namanya Pangeran Langgar, itu dia suka main-main bawa anjing ke masjid. Dan masjid ini anjingnya dinamai kurang ajar ya, namanya Iman sama Tokit. Iman itu maksudnya iman, Tauhid itu tauhid. Dan suka ngeledek-ngeledek. Itu. Nah ini anaknya Sunan Kalijogo. Jadi semakin kesana, apalagi setelah itu kan dilanjutkan oleh Mataram. Mataram Islam itu dari pertama rajanya Mas Ngabaing Loreng Pasar, setelah jadi raja namanya Senopati, terus kemudian dapat gelar Engalogo, terus kemudian bergelar Panetep Panodogomo, Saidin Panetep Panodogomo. Makanya nama raja pertamanya Mataram panjangnya semeter, yaitu Mas Ngabaing Loreng Pasar Senopati Ingalodok Ngaluko Saidin Panetep Panodogomo. Ya, sejak itu dia itu mengembangkan Islam yang ini semuanya. Ya, apalagi saat jayanya Mataram yang Sultan Agung, namanya aslinya Mas Rangsang, walaupun belajar ke Mekah, belajarnya ke Sufi Wahdatul Wujud, ya sama juga hasilnya. Lebih parah lagi anaknya Sultan Agung, yaitu siapa? Amangkurat I, menobatkan dirinya agama satu-satunya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Bahkan prinsipnya sangat aneh, kalau Allah itu hanya satu, raja juga harus satu dok, saya. Dan rakyat itu harus takut kepada raja seperti takutnya manusia kepada Allah. Oh, itu kan ngaco. Karena saya adalah Tuhan. Tuhan adalah saya, Manunggaling Kawula Gusti. Akhirnya dia dengan mudah membunuh orang, membantai orang. Bahkan berdasarkan laporan duta besar Belanda ketika itu, Richcloff mengatakan dia membantai 5.000 sampai 6.000 ulama bersama keluarganya Giri Kedaton yang ahli sunnah wal jamaah, dianggap menjadi lawan Wahdatul Wujud. Yang gilanya dia, karena dia merasa mendapatkan informasi yang tidak jelas dari mananya, istri tercantik dan tercintanya mati karena disinyalir diracun. Dengar-dengar yang meracun istri 43-nya, dibunuh semua 43. Dibantai habis istrinya itu, Masya Allah. Yang resmi itu 43, apalagi yang gak resmi. Ya, itu Amangkurat I. Akhirnya dia sakit parah, pergi ke rumah istri yang tercantiknya asli Cirebon, di tengah jalan meninggal dunia, tepatnya di daerah Tegal, namanya daerah Arum, makanya mati Tegal Arum, makanya dikatakan Pangeran Tegal Arum. Itu ya, ini ada lagi. Intinya mimpi itu ada dua, mimpi bunga tidur. Kalau sekarang ngangen-ngangen terus mimpi, yaitu bunga tidur, nggak usah ditakwil. Contoh aja ada orang mimpi masuk neraka, ternyata tidur di mobil, dalam mobil di parkiran panas jam 12. Ya iyalah, ente mimpi masuk neraka, wong kondisi tidurnya. Itu ada orang yang Masya Allah Pak, saya ngimpi jatuh dari gunung, ternyata jatuh dari tempat tidur. Itu gak perlu ditakwil. Yang kedua, mimpi buruk yang tidak menyenangkan itu jangan diceritakan apapun. Yang ketika ngimpi, habis mimpi kok kita sedih banget, itu berarti mimpi buruk ya. Jangan diceritakan, jangan diikutin, karena bisa dibenarkan oleh syaitan. Ketika kita ceritakan, orang yang menakwil ini akhirnya benar, akhirnya jatuh. Bukan karena ngimpi itu, tapi takwil orang itu. Makanya di dalam penjara Nabi Yusuf kan bersama dua orang. Yang satunya ngimpi benar, takwilnya benar. Yang satunya ngimpi diada-ada. Akhirnya jatuh berdasarkan takwilnya Nabi Yusuf. Makanya kalau nanti mimpi jelek, jangan diceritain. Contoh ngimpi suami nikah lagi, jelek kan? Itu. Ya udah jangan diceritain, nanti beneran nanti. Terus kemudian yang kedua, mimpi datang dari Allah. Tapi gini Bu, satu mimpi itu bisa baik bisa jelek. Contoh, pernah ini kisah, pernah ada orang yang datang kepada Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini paling ahli takwil mimpi. Ada orang penjahat mimpi adzan. Dia bilang, kamu sebentar lagi mati di pancung. Tapi ada orang baik, soleh, ngimpi adzan, kamu akan sebentar lagi menjadi da'i penyiar Islam. Loh. Jadi, makanya di sana ada beberapa buku takwil mimpi. Walaupun tolong bisa dibaca, bisa kita benarkan, tapi bukan menjadi pedoman. Tapi hanya pengimbang. Ya? Jadi artinya gini loh, wah terus mimpi itu jadi pedoman segala-galanya. Apalagi ngimpi ala takwil Jawa. Ya ketemu maknya minta payung. Oh berarti mak ini minta bangunan kuburan belum saya bangun. Ya. Itu. Jadi orang tuanya mati, ngimpi minta payung, katanya minta dibikinin rumah. Ketemu mbahnya minta minum, waduh ini sudah lama enggak nyekar, akhirnya disiram. Itu setoples itu. Ini semua takwil-takwil yang kejawen, enggak perlu dikembangkan. Gigi copot, apa? Mati ya. Terus kemudian apa lagi? Mbak, kalau Masya Allah menggali kubur orang soleh, itu dia akan mengikuti jejaknya. Imam Bukhari itu menjadi alim besar karena pernah ngimpi menggali kuburannya Rasulullah. Masya Allah, nikmat. Itu. Ada lagi? Cukup, silakan. Iya, sampai hari ini azan 7 orang di masjid itu, masjid Cipta Rasa namanya. Ibu kalau ke sana ada masjid namanya Masjid Cipta Rasa. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kalijogo dengan 400-500 tukang yang dibawa dari Jawa. Itu saya melihat memang itu spektakuler. Jatinya aja itu panjangnya 25 meter. Yang hebat ketika itu nggak belum ada kren bagaimana memberdirikan itu. Di sana masih ada azan 7 orang bareng-bareng. Ya jelas ini menyelisih sunnah Rasulullah. Mungkin dulu dilakukan untuk membantu suara supaya kenceng, dan sekarang kan sudah ada speaker. Masih dijadikan, kalau sudah jadi budaya itu pasti dirawat untuk komoditas wisata, itu yang jadi masalah ya. Wallahu'ala. Saya kira itu, insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu salatnya di mana biasanya? Ada. Iya. Di sini.